Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 51. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Yang keempat kata pengarang, darah yang mengalir dan nanas. Kita masih lagi membicarakan tentang najis. Daripada tujuh perkara yang paling penting, maka malam ini kita mulakan yang keempat. Katanya darah yang mengalir dan nanah, najis. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Atau darah yang mengalir, daging babi, maka ia adalah najis. Al-An'am ayat 145. Jadi yang najis pada masalah darah ialah darah yang mengalir. Jadi bila kita beli daging, kita semelih kubah lembu, ayam ke, yang kita wajib basuh daging tu darah yang mengalir. Darah yang dalam daging tak wajib basuh. Daging kita potong sekilo, tengok alik di rumah, di luar dia darah yang melekat di tangan. Darah tu darah mengalir dia panggil. Darah yang melekat di tangan, yang kalau kita buku dengan surat khabar, merah surat khabar. Ha? Kita basuh sekilo tu, tanggal lah hak luar. Kita boleh letak dalam gulas lagi. Tapi kalau kita tak letak, kita belah dua pulak, tu bit darah pulak hak mengalir. Ha, nampak masalah. Ha, jadi bila kita pergi belah dah pulak, hak dalam tu kena basuh dah pulak. Kerana hak dalam telah menjadi zahir. Jadi kalau duduk dalam 15 kilo kali pun, kita basuh dah hak luar ni, hak lekat-lekat tangan ni, hak dalam tidaklah najis. Neh? Ha, tidak najis. Sebab tu timbul masalah, ha, kuah gula kena baju. Neh? Ha, tak sah sembahyang. Eh, tak kena gitu. Neh? Ha. Yang tak sah sembahyang ni apabila gula itu mutan najis, iaitu kena darah pada daging di luar yang tidak dibasuh. Bila kita tak basuh setokoh daging tu, kita gibuh dalam gula, gula itu mutan najis. Gula tu je yang bila kena di baju, tak boleh sembahyang. Tapi apabila dia telah dibasuh di luar ni, walaupun dalam tu ada darah, kita buh dalam kuah gula, boleh ihtimal darah tu mungkin keluar meresap dalam gula. Pun turut dimaaf sebagaimana dimaaf yang duduk di dalam daging. Nah? Selesai masalah. Yang tak mengalir, yang beku, yang melekat-lekat, birau-rak, birau tulang, dimaaf. Kita koyok peha ayam, ada nampak orang. Nah, kita makanlah peha tu sekali dengan orang darah tu. Boleh makan. Neh? Dan yang kata haram, haram kita cutik suku. Ah, kita cutik suku, mana-mana ada orang darah, kita koyok, bus pinggang boleh. Rebuh makan, tak boleh. Eh? Pasal tu, kita pergi ambil suku. Dia sekaligus dimaaf. Nah? Kita ulang balik, biar ulang cak pun. Nah? Macam buah yang ada ulat halus-halus, kita makan ulat sekali dengan buah, dimaaf. Tapi kalau kita kutip ulat suku boleh setengah kilo rebuh. Tak boleh. Nah? Faham tu? Jadi darah yang ada dalam daging tu najis. Ha? Dia mengalir kat kalau kita belah. Tetapi najis yang dimaaf. Udah. Nah, yang dimaaf. Termasuk darah manusia. Darah manusia. Darah husi. Nah. Darah manusia. Melainkan kalau kita sedang sembahyang, dia keluar sendiri tanpa kita usahakan. Itu dimaaf. Dia panggil najis yang dimaaf. Tapi kalau kita yang buat supaya keluar darah tu ketika dalam solat, ha, tengok dulu. Kalau sedikit, dimaaf. Kalau banyak, tak maaf. Umpamanya ada jerawat. Neh, belang-belang semayang Dato' Imam panjang baca panjang. Nak puas kau tunggu baik pecek jerawat tu. Nak dia kira masalah. Tak, dia pun pecek. Keluar sikit yang ada ujung kuku lah kau. Tak. Maka dimaaf kata ulama-ulama. Walaupun dia sengaja buat, tapi darahnya sendiri dimaaf jika sedikit yang sengaja buat. Tapi kalau darah bukan darah dia, darah ajnabi, sedikit yang sengaja buat, dah maaf. Umpamanya dia tengah duduk tayar akhir, dia pun tengok nyamuk yang kena pijak dah duduk atas-atas tubik darah. Dia pun ambil sedikit besar ujung jari, ubuh atas daya rendah, tek buat gitu. Batal semayang. Dah ada rawat gitu? Tak ada rawat. Fakoh tulung koyak. Nak faham masalah. Nah? Jadi kalau tak buat, tak sengaja darah yang mengalir, dia keluar sendiri, banyak pun dimaaf. Ada ulama' mengatakan tak maaf kalau banyak. Tetapi pendapat yang lebih kuat, banyak pun dimaaf. Nah? Dia tak sengaja. Ya. Yeah. Basuh dah. Basuh dah. Dalam perut tu dia tak buang perut. Dalam perut dia makan tau. Dalam perut ada najis. Makan isi saja. Dia gini. Jikalaulah kita ihtimal bahawasanya najis yang dalam perut tu, dengan sebab kita sengaja tak berbuang, nah, dia meresap pada daging ikan, maka tak boleh makan ikan tu. Ini disebut dalam kitab An-Najasatul Ma'fuah, najis-najis yang dimaaf, nah, dalam masalah jeruk ikan. Nah, jadi perut tu kita buang, supaya apa yang dalam perut, dia tidak sera di dalam gula. Adapun daging tadi masalah lain. Dia benda duduk dalam, tak wajib kita erong. Hak ni suku dah. Najis ada suku dah, tak membuang, kita basuh di luar saja. Maka kena berhati-hatilah. Kalau maknanya meresap keluar daripada tu, dengan sebab kita tak buang perut, maka ada ulama' fiqh yang mengatakan tak boleh makan. Tapi kalau tak meresap luar, umpamanya letak atas minyak panas kejap je. Heng, gitu. Tak ada lebih luar, maka boleh makan isi saja. Habis. Darah manusia lah. Darah hidung, darah gusi. Jadi kalau banyak sekalipun tengah sembahyang umpamanya, darah lah gigi, darah hidung. Nak banyak lah. Sekira-kira 20 liter. Dah kalau kata setengah cawang, kalau kata secawang mana pula? Bahan banyak dulu. Nak, di maaf. Hatta selah baju. Ulama takoh mengatakan maaf. Umpama dia ingat bukan sengaja, sengaja sedikit baru maaf. Neh, pecek jawab sikit itu bib di maaf. Neh, tapi kalau banyak tak maaf. Tapi kalau tak sengaja, tak ingat, tak sedar, cuai, di maaf kalau darah dia sendiri. Bisa ada punggung. Dia ingat dah, kaki kalau duduk tahyak, tak boleh duduk tu, nak duduk separuh je. Pasal ada bisu, naik bisu. 4 minggu dah cok-cok lagi. Cek dia ada besar tepi keledar. Bisu. Umpama. Tak ingatnya duduk je kot tayak. Tau. Selah baju. Merah. Di maaf. Ada ulama' mengatakan maaf. Pasal tak sengaja. Dah. Lepas tu habis dah salam. Dah maaf dah lah wajib basuh. Nak salam nak was. Orang ka'at hak lain pula. Semayang lain. Tak boleh dah. Dah. Habis. Melainkan kata setengah ulama' darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah Nabi. Darah Nabi. Nah, sebab tu ada sebut di dalam beberapa riwayat bila darah Nabi berbekam, ada sahabat yang minum darah Nabi. Nah, cerita ini disebut dalam banyak kitab-kitab hadis. Dan disebut dalam kitab Khasaisur Rasul. Keistimewaan-keistimewaan Rasul, di antaranya darah Nabi tidak najis, walaupun ada yang mengatakan najis. Begitu juga berlaku khilaf pada darah orang yang mati syahid. Pendapat yang paling ramai mengatakan tidak najis. Orang mati syahid, Eh? Pejuang-pejuang Palestin. Eh? Mati tembok di Yahudi laknatullah. Eh? Mujahidin Islam yang berperang. Eh? Dengan tentera munafikin Iraq. Tentera Amerika. Eh? Mujahidin Islam di Chechnya yang mati kena bom. Eh? Oleh tentera komunis Rusia laknatullah. Darah dia itu tidak najis. Dah? Bahkan dilarang no, daripada kita buang darah orang yang mati syahid. Walau mengalir sekalipun. Siapa yang buang, yang bersihkan, berdosa dia. Padahal darah ni selagi ada pada mayat, dia kena buang. Kalau kita mandi mayat, keluar darah, luka dan sebagainya, kita kena kesat darah tu, kena bersih. Malaikan apabila kita telah sumbat, masih keluar juga. Ha, itu darurah lah. Atau kita telah siap kapan baru nak keluar balik, maka dimaafkanlah lah. Nah. Ha. Tapi darah orang yang mati syahid dilarang daripada kita buang daripada tubuh. Kerana itulah syahidnya, itulah saksinya, dia telah berjuang atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu larang mandi. Fala tughsiluhum, jangan sekali-kali kamu mandikan mereka itu yang syahid, wahai sahabatku. Elaknya jangan mandi, takut hilang darah yang ada pada tubuh. Jadi kata ulama, faham daripada ini tidak najis. Dan Nabi pula menjelaskan, fa innahu yafuhu miskan yaumil qiyamah. Darah orang yang mati syahid ini dia akan berubah menjadi kasturi pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kasturi, minyak wangi orang, kita dia ambil buang, tak boleh. Nak jadi kesat tak boleh. Harta orang. Nak. Sebab itulah kalau orang tanya kita, minyak wangi yang paling wangi sekali di dalam dunia, kita jawab kasturi. Nampak? Kerana Nabi SAW telah menjelaskan, atyabut thayyib miskun. Minyak wangi yang paling wangi adalah kasturi. Kemudian orang tanya pula, minyak yang paling harum pada hari kiamat, darah syuhada. Eh? Dia jawab gitu, darah para syuhada. Ini jawapan-jawapan daripada teka-teki agama. Wah, teka-teki orang ini, teka-teki budak-budak. Tak, no, ini teka-teki mengaruh. Nah. Kalau orang tanya kita, benda yang paling lazat di dalam dunia. Kita nak jawab ni. Eh? Benda yang paling lazat. Kalau kita tanya orang macam-macam jawapan. Waktu kata jima. Gaduh. Memang jenis power betul. Radak hiji lain. Waktu kata makan nasi ayam. Macam-macam jawapan. Jamu benda lah. Korektik hidung. Ha. Macam-macam. Yang paling lazat, sejuk mata hati, datang khusyuk bila berada di dalam sembahyang menghadap Allah. Yang paling lazat. Ya. Itu jawapan biar kita tak boleh pun jawab gitu. Itu jawapan yang betul. Nah, bila kat takbir tu rasa macam bawah air terjun kayu sejuk habis tubuh-tubuh. Nah, itu yang paling lazat. Syurga yang disegerakan. Habis. Hati dan limpa dikecualikan daripada darah yang dihukum najis berdasarkan kepada hadis yang lalu, iaitu al-kaid al-kabidu wattihan, limpa dan hati. Asalnya darah. Dia beku menjadi organ dan dibenarkan kita makan. Nah, ha, dibenarkan. Kalau darah yang asing kena kepada kita di dalam semayang sedikit, bukan banyaklah, dimaaf. Nah, ha, dimaaf. Ha. Kita di semayang di luar surau, lalu kata cung nyeranggo ayam. Mampulah ngeci darah ayam di baju kita sedikit, kata ulama fiqh, maaf. Nah. Habis masalah darah. Yang kelima, air kencing manusia dan binatang serta tahi kedua-duanya. Air kencing manusia najis, air kencing binatang najis, dan tahi binatang dan tahi manusia. Nah, najis belaka tu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayat bahawa seorang badui telah kencing di dalam masjid. Lalu Rasulullah SAW bersabda, satu hari, cerita sama-sama kita dengar. Ha, dalam masjid Nabi, ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk di dalam masjid, datang seorang badawi. Badawi ni bapa ulu lah. Orang ulu. Nah, banyak mengaruk badawi. Nah. Dia tak tahu adat-adat, dia ngasau. Nah, memanglah tadi nak salah kerja. Nah. Ha. Orang panggil siapa dulu, dia pun mari. Mari masuk dalam masjid, cing-ceng, hal buat sinap cing. Tidak beli. Nah, ha, ini Badawi. Nah. Bila kecing, maka Nabi SAW pun kata, subu alaihi zanuban min ma, tuangkan ke atas tempat kencing tu satu timba yang penuh airnya. Penuh air, tuang. Maksudnya, kalulah air dia kencing tu atas tanah, tak perlulah lalu air. Kencing atas tanah. Sebab masjid Nabi masa ni tanah. Pasir. Macam luar juga. Jadi, kalau air kencing di kencing atas tanah, kita ambil air yang bersih, kita tuanglah sampai mana memenuhi luas najis tersebut. Umpamanya sejekar basah najis, kita tuang biar sejekar tek sekurang-kurangnya atau lebih sedikit supaya cerat. Bila tuang gitu, dia pun masuk dalam tanah, bawa dengan najis-najis tadi masuk ke dalam tanah. Bila begitu, boleh tak kita sujud atas pasir itu walaupun baru basah nak lagi. Ha, dia gitu. Pasir, eh, menaikkan jenis tak serat tu lain lah. Tak jenis serat. Besar tapak tangan, bekas air kecil. Kita pun jiruh air sampai lebih daripada hak tapak tangan. Dan dia pun turun. Bila turun, kita semayang sujud atas basah tu lekat. Rasi-pasi basah. Pasal basah. Sah semayang. Nah, ha, sah semayang. Perintah supaya dituangkan air ke atasnya menunjukkan bahawa air kencing adalah najis. Jadi, menunjukkan najis lah. Kalau tidak najis, Nabi tak suruh basuh. Nak, lak gitulah, bukan najis. Ni, tiba-tiba dia najis, maka Nabi mesti disuruh basuh. Kerana Nabi ni orang yang paling kuat kepada bersuci. Nah. Ha. Air kencing manusia, najis manusia. Nah. Wajah, najis. Najis. Melainkan yang keluar tu bukan najis. Seperti benda yang suci. Ha, maka bukanlah najis. Dia tidak mesti keluar pada ghalib air kencing dan najis. Tapi mungkin boleh berlaku bukan air kencing. Bukan najis, bukan tahi. Tak. Ha. Benda yang keras. Ya, dia makan benda yang keras, kayu. Deh, ha, lapor sangat dahaga. Makan es krim, bahannya kayu-kayu es krim. Umpamanya. Lepas tu sakit perut, tubik kayu askrim. Ha, kayu askrim bukan najis. Dia panggil mutan najis. Benda yang terkena najis. Ha, jadi benda yang telah terkena najis, hak tubik semula ni dia tengok. Kalau dia acur, maka tidak boleh diguna pakai lagi. Tak boleh recycle lah. Ha, kalau keras, ha, boleh digunakan semula. Umpamanya dia telah butir cepedok. Ha, ha, ingat ke hak kebuh? Balik gaduh-gaduh, bahan rotir telah. Tak punya-punya dah. Eh? Maka dia pun sakit perut, berok, keluar butir cipedok. Ulama' kata, kalau butir cipedok tu belum lagi hadam, kerah lagi lah. Sekira-kira maknanya, tidak masuk najis, meresap ke dalam kerana kerah kulitnya. Maka kita kalau nak guna, boleh basuh semula. Dan rebuh. Ha. Pekor dah tamu makan, sudah. Bukan suruh makan. Tak, tak lalu, tak, tak lalu, pagi surah. Ha, tak masalah. Nah. Tapi tu betok. Eh, kalau bersih, macam deriang tahi gajah. Tak, kalau dia makan benda-benda buah-buahan yang tidak basuh, basuh boleh makan. Bila hak gajah boleh makan, hak manusia sama je lah. Nah. Ha. Nah. Jadi semua yang keluar daripadanya biasanya najis. Ha? Biasanya najis. Ha? Yang keluar daripada anggota tubuh yang bukan benda asing lah. Keluar darah, najis. Keluar tahik, najis. Keluar mazi, najis. Tak. Ha? Keluar wadi, najis. Yang tak najis, hanyalah air mani. Air mani tak najis. Walaupun keluar daripada kemaluan manusia. Tak najis. Bila air mani manusia tak najis, air mani binatang pun tidak najis. Melainkan binatang itu mukallazah, anjing dan babi. Nah, tidak najis. Air mani tidak najis. Melainkan anjing dan babi. Bukan saja air mani manusia tidak najis, air mani lembu. Air mani ayam, kura. Tak, bukan dah. apa ada sekalipun, lirapoh ke, beruang ke, beruk ke, nah, tidak najis. Tidak najis bukan boleh makan. Maknanya kalau kena di tangan, kita semayang sok, tidak masuk. Ha. Basahan pada farat perempuan. Hak lembab bila keret. Faham? Biarlah nak kabur. Ha. Ha, jangan marah. Faham tak? Hak tu tak najis. Menaikkan pada sampai belah, belah dalam. Ha, sebelah dalam ni kata ulama' lah. Bukan kita nak mana-mana tak. Ha. Bukan air kecing. Hak basah dia tu. Dia basuh kecing dah apa semua. Dia ada lembab pam dia panggil. Hak lembab dia tu. Basahan farat dia panggil. Tak? Ha, bila keret tu. Ha? Mencari nyakit mu, tidak tahu tu pelajar terbaik kan? Mak dok, orang lain lebih lagi. Maaf, maka suci. Nah, ini disebut dalam kitab Sabi dan Muhtadi, suci. Melainkan batin pula dalam. Dalam tu dalam mana? Dalam sampai kepada hak, tidak sampai zakat. Dalam. Ha, 2-3 karat dalam. Ha. Habis masalah. Ha? Yang keenam, setiap bahagian yang tercerai daripada binatang semasa hidupnya adalah najis. Sabda Rasulullah SAW, apa yang dipotong? Ma kuti'a min bahimah fahuwa maitah. Apa yang dipotong daripada binatang ketika ia masih hidup adalah bangkai. Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Ma kuti'a min bahimah. Apa ni? Ma ni mana segala anggota juzuk-juzuk yang kuti'a telah dipotong min bahimah daripada binatang. Mana bahimah ni binatang itu? Nabi tak kata min maitah yang dipotong daripada bangkai. Tapi min bahimah daripada binatang yang masih hidup. Maka fahuwa maitah, benda tu menjadi hukum bangkai. Apa hukum bangkai? Najis dan haram makan. Ya, najis dan haram makan. Walaupun binatang tu yang kita boleh makan kalau kita sembelih. Umpamanya kambing. Kambing ni kalau kita sembelih boleh makan tak jimat? Boleh. Tadi kita sayang nak sembelih dia, kita dua beranak dah habis. Kita guting telinga sebelah. Buat singgang. Tak boleh makan. Ha, kerana bila kita guting kerat telinga kambing, dia panggil ma kuti'a min bahimah. Benda yang dipotong daripada tuan binatang yang masih hidup. Tak boleh makan. Nah, kalau nak makan sikit-sikit, kena semulih ibu juga. Lepas tu makan sikit-sikit. Tak, ha, layu. Ha, kering. Baru tahan lama. Ha? Ha. Apa jua lah. Taki. Nah, bismillah pun tak boleh makan. Hmm, kena langgar lembu. Cabut kaki. Tak bawa jatuh depan kuka kita. Tak? Ha, boleh makan kaki ni pasal lembu tak boleh makan. Pasal tuang tak semelih. Tapi kalau tuang semelih, tak? Baru boleh makan kaki. Kaki mana? Kaki yang tak cabut lagi. Kaki yang cabut dah boleh makan. Hmm, kena langgar cabut kaki. Kita pun pergi semelih tuang. Kaki tak boleh makan. Faham tak? Ha, kaki tu tak boleh makan juga. Nah? Ha, tapi kalau kita semelih, mak, anak tak payah semelih. Anak mana? Anak yang duduk dalam perut. Kita semelih lembu pregnant. Ha? Lembu hamil. Tak tanya berzina dua tengkuk anda dia lah. Dah? Dalam ada anak mati dah boleh makan. Tapi kalau anak tu hijau, kena semelih pula anak. Nah? Ha? Tapi kalau anak tu tendang saka, baru mati, boleh makan. Ha? Kerana dia lemah. Dah habis nyawa lagi, habis nyawa mak dulu, kita pergi belah dia. Nah, dia pun gigit baru mati boleh makan. Dia panggil tendang saka tu. Tapi kalau gagah kena sembelih. Nah. Rambut dan bulu haiwan yang dimakan dagingnya dikecualikan daripada hukum tersebut. Yang maaf, rambut dengan bulu binatang yang kita boleh makan. Binatang boleh makan dipanggil makulat. Makulat mana binatang yang boleh makan. Bukan makulat. Itu ilmu lain. Itu ilmu luar. Nah? Ha, makulat. Binatang yang kalau kita semelih boleh makan. Lembu, kambing, biri. Nah, serama. Nah, asa, pati. Ha. Bulu dia tu. Contoh bagi bulu rambut, rambut keldai, keldai hutan, rambut kuda. Kuda ada rambut tak? Ada rambut. Bulu tubuh ni rambut tak pelu ni. Tak, rambut je. Kita dah boleh tuan. Rambut je lekat di baju kita. Tak apa. Ayam, bulu ayam. Ha, bulu ayam. Lepas pada semayang tengok dalam piah bulu ayam tiga orang. Mariduana pula. Asal-asal mariduana lah. Kalau bulu ayam, dia, ha, tidak batal semayang kita tadi. Ia adalah suci. Ha, hukum suci. Maksud suci bulu yang tercabut daripada binatang yang boleh makan, ialah kita boleh bawa ke semayang dan tidak wajib basuh tangan. Tetapi bukan makna boleh makan. Ha, tak boleh makan. Iaitu firman Allah yang bermaksud, dan daripada bulu domba, bulu unta, bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan mata benda yang kamu pakai sampai waktu yang tertentu dihalalkan bagi kamu. Ha. Dan sampai hatta binatang yang tak boleh makan pun kalau dia tu sukar kita nak jaga, maaf juga jika sedikit. Tak? Ini kata ulama. Pendapat yang muktamad mengatakan binatang yang tak boleh makan seperti bulu beruk. Beruk dah boleh makan. Bulu beruk. Bulu beruk ni lekat di tuan hak bela beruk. Tuk perai beruk lah. Nah, lepas mayang tengok Allah lekat di pit di. Eh, piyau lah. Sokok lah. Jadi main beruk. Ha, dia lekat di sokok hitam dia. Nah, bulu beruk. Maaf kalau sedikit. Pendapat yang muktamad. Pendapat yang tidak kuat mengatakan banyak pun maaf juga. Jikalau binatang tu, kita main dengan dia, kita berurusan dengan dia. Tapi kalau binatang yang tak boleh makan tu, kita tak berurusan dengan dia, tidak dimaaf, kena ulang semayang. Contohnya, Haji Mak lepas semayang, nak? Ha, tengoklah kocek, ada misal lima. Umpamanya. Padahal Haji Mak bukan tokes kekah. Ha, kalau Haji Mak tokes kekah, maaf. Pasal main dengan binatang buah. Ha, ni kata, dimaaf pada sebagian orang, tak maaf pada orang yang yang lain. Ha, ini kaedah dia. Ha, maka jimat kena ulang semayang. Pasal ha, ada bulu rimah lah kocek. Nak kata bini pula masuk hutang. Tak ada masuk hutang. Tak. Tak lagi. Nah, ha, tak boleh sabar. Dia pegang tangan ustazah cakar harimau. Ha. Baik. Ha. Jadi hak tak berair beruk, hak mana beruk naiknya ni, tuang dia maaf. Orang lain tak maaf. Itu kaitan. Pasal apa? Pasal agama ni Allah nak beri mudah. Jadi kalau orang yang tak main beruk, tidaklah orang panggil kesukaran nak jaga. Tapi kalau orang yang gini bela beruk, maka kesukaran nak jaga. Begitulah barang siapa yang naik keldar bandar. Keldar bandar ni sebenarnya dia makan. Lekatlah di kaki dia semayang sah. Nak, nak macam tadi. Sama dengan masalah sedikit daripada manik yang menghalang daripada sapai ketika wuduk atau junub. Orang yang kerja bidang tu dimaaf kalau sedikit. Orang yang tak kerja bidang tu dah maaf, kena mandi semula. Contoh orang kerja negak kain. Negak kain ni dia benda. Mainan hari-hari dia. Ada mak? Liling lah. Maka liling ni, hak banyak tidak maaf bagi orang kerja negak, kerja celur. Sedikit dimaaf. Kerana payah dia nak jaga. Kerana hari-hari berurusan dengan liling. Nah, tapi kalau liling tu ada pada siku orang yang tuk raihkan, dah maaf. Melainkan ada pada sikit pada siku tuk raihkan atau dari sisi aluh tuk raihkan, maaf. Pasal dia main ikan, sisi ikan. Nampak? Tapi atas dari tu buah ikan, ada sisi tenggiling, dah maaf. Mana ni tak main tenggiling? Haa, faham tu? Dah? Haa, faham tak apa? Haa, tak boleh banyak tak apa, boleh boleh sutih tadi dah semalaman. Nah, ha. Orang yang main dengan ngecak, maka kalau banyak cak berkubang, dia buat lebih kurang basuh. Tak rata, dah maaf. Tapi dia cek dah. Nah, ada juga lepas main nampak aluh-aluh biras kuku, dimaaf pasal kesukaran. Tapi orang ada main cak, dah aman. Nah. Nampak tu? Jadi tengoklah. Bukan maknanya jangan basuh. Eh, apabila kecil benda tu halus dan kalau kita perhati betul baru nampak. Kalau basuh macam biasa tak nampak. Ha, pada tu. Ha, jangan maaf, tak kata maaf. Tapi dah pek liling siku ni. Ah, tu dah maaf dah pula. Awak dah panggil kesukaran itu. Nampak? Ha. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kemudahan bagi kamu. Tak mahu jadi payah. Ha, dia begitu. Nak? Ha. Baca kalau kita mandi junub, tak sapalah kena sampai martabat yakin. Tetapi cukup sampai pada martabat zam sahaja rata. Berat belah rata. Tak mesti yakin. Kalau yakin, mesti beratlah kepada kita nak mandi junub. Nah, ha, nak sampai yakin nak. Kena bawa cermin, ya, tengok belakang. Masuk berok, nak cermin nak. Ha, jadi rohok. Haa, umpama ni. Nah, haa. Atau bila panggil bini, mek-mek tengok tak. Nampak? Rata dah biasa berok. Haa, berat nanang. Dono yakin tak zam sahaja berat sebelah rata maka rata lah. Tu fiqah. Ha, dalam akidah tak boleh dia kena yakin. Dia tak boleh zam akidah berat belah percaya Tuhan. Ada sikit tak percaya tu balik awal tu. Ha, fiqah tak apa. Ha. Fiqah ni sok tak apa lagi. Dah kata zam, sok tak apa. Sok ni sama berat. Idrakul mustawi bainal amrain ni. Kita hukumkan satu perkara tu, satu perkara tu dia ada dua hukum. Batal kedok, batal kedok lagi, batal kedok lagi, boleh semayang. Ha? Sama berat. Nah, ha? Sama berat. Batal kedok lagi, batal kedok lagi. Tadi semayang maghrib dah memang ambil wudu. Jangan tubik jambang. Aku ada wuduk kedok lagi. Ada wuduk baru tubik jambang. Nampak nak letih tahi. Mana-mana mau ambil wudu. Mana kita ingat semayang maghrib dah bila bangsa batal kedok lagi. Dia panggil sok sama berat. Batal satu hukum. Nampak? Dok tu satu hukum. Sama berat. Boleh pakai belum dok batal. Dah? Ha. Ketuk kedok. Ketuk kedok. Kain cari terobeng. Ha, tu dah bagi. Tu dah jadi gitu. Ha. Apa dua pukul kepala atas cabut. Ha. Dok ketuk apa lagi. Ha. Habis. Jadi. Hak binatang yang dok dimakan. Hak sama-sama jadi masalah. Kucing ni lah. Ha, kucing. Kucing ni bulu dia kacau. Kucing rakyat sama dah. Eh, lekat pada kaki kita. Dia mari berlilit keting. Dia maaf. Kita duduk semayang tayar awal. Dia mari duduk atas riba. Dia maaf. Melainkan pada tubuh dia ada tahi. Kucing tu jatuh dalam lubang tahi. Endah water. Naik duduk atas riba kita. Baru batal semayang. Beladung dengan tahi. Dah. Ha, gitu. Kalau bulu dia lekat di tangan kita, lepas bayar tengok ada bulu kucing, kucing tu memang main dalam rumah, dia maaf kerana kesukaran. Dah. Yang dah maafnya bila kita nak takbir, panggil kucing. Mari kejap. Kucing kata benda apa? Kita pun retuh bulu ekor tiga orang, tepek atas hidung. Akak takbir. Baru dah sah. Walaupun tiga orang. Terus geleng. Nah. Ha. Tak apa. Kelas murid tua. Malu. Jadi terang. Jadi kadang-kadang dia kata orang lapar gitu semua nak terang. Mungkin di antara kita ada yang cepat faham. Tak perlu terangan yang panjang. Tapi mungkin ada orang yang tak berapa faham. Kena terang lebih lanjut kadang-kadang. Tak. Yang ketujuh, susu haiwan. Yang tidak dimakan dagingnya seperti keldai. Keldai ni keldai bandar. Keldai hutan boleh makan. Keldai bandar, hok telinga panjang. Hok nguek tu. Hok bawa barang orang. Hok orang boleh tunggang. Itu keldai bandar. Nampak? Ha, dipanggil haimar. Ahliah. Ha? Haimar kampung. Keldai bandar. Keldai kampung. Hok jenis duduk dengan orang. Keldai yang boleh makan, keldai utang. Keldai liu. Hok tu dah boleh bawa barang tu. Keldai liu. Nah, hok boleh bawa barang, keldai jinak. Dipanggil keldai kampung waktu tu. Ha, kedah liur hutang tu kalau kita buh barang tak balik ke barang-barang semua lagi tak. Ha. Dan seumpamanya seumpama keldai, mana seumpama keldai benda-benda yang tak boleh makan daging nak ilah kucing beruk tak. Ha. Najis, mereka orang yang berurusan dengan dia. Nah, ha. Ini kerana hukum susu adalah sama dengan hukum dagingnya dan dagingnya adalah najis. Susu dia najis. Eh, batu tak boleh makan susu harimau. Kita makan susu harimau buat berobat. Nah. Ha. Siapa dia reka susu harimau buat berobat? Eh? Ha. Nyakit ni susu harimau. Jangan anak. Oh, gitu pula. Dia najis dia benda-benda lain nak jaga anak. Nak jaga anak mudah je hidup surga. Ha. Tak sungguh boleh pahala qiyamul lail baca Quran. Tak sungguh. Susu rimah kalau kata, susu lektojeng boleh tahan. Ha, campur dengan bawang putih buat berobat, susu rimah. Habis nak jaga anak je kicik je. Banyak lagi sumber-sumber yang sahih yang bersih. Banyak lagi kaedah-kaedah yang standing, maka tidak boleh kita gunakan susu rimau dalam perubatan ini. Jadi haram. Wala tatadawau biharami. Jangan kamu sekali-kali berobat dengan benda haram. Melainkan tak ada arok dah. Tak ada cara lain. Itu lain. Nah. Itu surah. Tak apa jarak. Tak ada. Sedikit pun begitulah. Nah. Kalau susu binatang yang kita boleh makan, tak apa. Tak apalah pasal susu tuan ni kita boleh makan, susu boleh minum. Lembu kalau kita semelih boleh makan, lembu susu lembu boleh minum. Kambing semelih boleh makan, susu kambing boleh minum. Ayam semelih boleh makan, susu ayam boleh minum. Kalau ada tak ada sudah kan kita korek ayam orang mana ni. Menolong ayam nak tengok kopi ayam. Ayam hati tak rindu pada. Jadi tak kira lah. Cuma satu saja yang kita boleh makan susu, tapi tuang dia kita tak boleh makan, haram. Nah, iaitu ibu kita. Susu manusia. Jangan semelih mau. Susu boleh, tuang tak ada boleh. Tak. Nah. Haji Mak tahu tanya bab penyu. Madu. Tahu pun. Jadi susu orang boleh minum. Nah, tak ada masalah. Bukan budak boleh minum. Pak boleh minum juga. Nah, habis adik-beradik. Tapi ingat, kalau bukan mahram, boleh jadi anak susuan. Nah, ni jaga. Tapi ingat, mesti ada izin suami. Nah, susu kita, tubuh kita, lapuk kita, kita nak kopek anak orang, suami tak izin, dosa besar. Boleh. Nah, dia minta izin suami. Boleh buat kuih kek. Ni cerita betul. Nah, boleh kalau nak makan, tak mau makan sudah. Nah. Susu tak ada orang, fitih pun tak ada. Buat susu muah sikit lah kuih kek. Tak ada masalah, boleh makan. Nah. Luka je cerita, hukum petok. Nah. Start selalu malam ni. Alio tak najis. Nah. Alio tidak najis. Alio menyata pun tak najis. Nah. Melainkan alio anjing dan babi. Nah. Alio ayam tak najis, alio itik, alio asu tak najis. Nah. Dia alio tidak najis. Mutah najis lah. Alio ke buruk tak najis. Nah. Air kecing najis. Susu dia najis. Biasa daripada dalam. Alio daripada bawah hidup. Hidup najis. Nah. Melainkan alio basi. Alio basi najis. Nah. Alio basi orang tidur tu lah. Tak. Biasa tu biar alio basi orang puan. Lelaki tak ada orang. Marah tu. Najis aini dan najis hukmi. Najis aini ialah semua najis yang mempunyai jirim, bentuk yang dapat dilihat atau yang mempunyai sifat zahir seperti warna atau bau, seperti tahi, air kencing atau darah. Kita berhenti kat najis aini. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan minggu lepas. Ini benda yang baki minggu lepas. Minta keterangan tentang apakah fahaman Wahabi. Siapa dia tanya? Nacak dah ni tanya ni. Jadi kalau kita nak jelas panjang lah. Buat panjang lah. Tapi kita jawab dengan ringkas lah. Dah? Bila sebut fahaman Wahabi ataupun puak Wahabi atau golongan Wahabi, biasanya dikhususkan dengan satu jamaah yang mereka ini mengikut pendapat-pendapat yang telah dipelopori oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini orang Saudi, neh, yang lahir di Najaf, neh, di Saudi Arabia, lebih kurang pada tahun 1115 Hijrah ataupun awal abad yang ke-18, kalau tak silap dilahir tahun 1703 Masihi, neh, 200 tahun dulu dah. Jadi dia inilah asalnya nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Daripada inilah dikenal dengan nama ayah dia. Dia ni Muhammad tapi tak panggil dengan nama Muhammadiyah, dengan nama Wahhabiyah ataupun golongan Wahabi. Maksudnya orang yang mengikut gerakan yang dia asaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang ada dalam sejarah menceritakan mereka ini sangat kuat menentang perkara-perkara yang khurafat. Dah, itu sejarah yang sebenar. Cuma kata setengah ulama' bila lama berlalu masa, sebahagian daripada pengikut-pengikut beliau agak agresif, ataupun agak ta'asub sangat, sehingga melampau dalam menegah kemungkaran dan amar ma'ruf, membawa kadang-kadang perbalahan dan seumpamanya, terlampau mempertikaikan benda-benda yang khilafiah dengan menebeng-nebeng lebih daripada had, sehingga menyebabkan terguris hati ulama-ulama. Jadi hak asal ni molek tujuan setengah daripada pengikut. Nah, tapi bukanlah nak kata salah dia tak. Macam kita jugalah dalam jemaah tu guru jom medah nyokong mula macam-macam kali. Nah, jadi nak kata tu guru salah tak boleh. Tak. Nyokonglah kreatif jadi tasuk kadang-kadang. Tak jadi menebeng-nebeng. Nah. Faham tu. Nah. Jadi panjang lah, banyak ni. Kita pun reti takat tu je. Apa hukum isyak rokok haram atau makro? Jawab semua dah. Ada pula. Kalau ulama-ulama dalam kitab-kitab rokok ni sampai 5 hukum. Tapi kita rakyat sekarang ini yang masyhur 2 hukum saja, makro dengan haram. Dua-dua ni lah yang dipatuakan oleh kebanyakan daripada ulama. Kalau tidak memberi mudarat, makro saja. Kalau memberi mudarat, sampai batuk, sampai apa, tak membazir wang terlalu banyak, jadi hukumnya jadi haram. Pendapat yang haram ini adalah pendapat ulama-ulama mazhab Hanbali dan mereka yang sependapat dengan dia, dan agak betul juga pendapat ini, dan pendapat yang mengatakan makruh pun betul juga. Jadi dua-dua ni tak selesai. Makruh dan haram inilah, kita buka fatwa ni dia kata haram, kita buka fatwa ni dia kata makruh. Nah, tak boleh. Jadi dua inilah yang biasanya masyhur pada lidah guru-guru pada memberi hukum. Jadi paling kurang pun dan martabat makruh, dan dia boleh naik kepada martabat haram bila kita guna benda ni merosakkan serta-merta, maka jadi haram selalu dah. Satu ini benda. Soalan satu, apa perbezaan antara takabur dan riak? Bagaimana cara nak elak masalah riak, dan bila datang riak apa yang harus dilakukan? Dia tanya beza takabur dengan riak. Takabur dan riak ini semua kerja hati belaka. Tak. Takabur lain, riak lain. Tapi dua-dua ni adalah virus yang mengancam manusia. Tak. Yang payah kita nak berobat. Dan menyerang ramai di kalangan umat Islam. Dua penyakit yang sangat berbahaya. Nah, daripada dulu sampai sekarang. Takabur dan riak. Tapi yang paling awal penyakitnya adalah takabur. Takabur dulu. Takabur dulu. Dalam kitab kita lupa nama dia. Dia kitab ni kitab tarikh. Dia nak menjelaskan definisi tiap-tiap kalimah. Istilah fiqhiyah. Kitab nama istilah fiqhiyah. Dia kata at-takabbur imtana'a an qabulil haqq. Tertegah daripada menerima kebenaran. Itu takabbur. Tak mau terima kebenaran. Macam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat kami, tanda-tanda kami, rasul-rasul kami, hukum-hukum kami, wastakbaru anha, dan takabur pula daripada ayat kami. Mana takabur ni? Tidak mau menerima ayat-ayat kami. Padahal ayat kami al-haq adalah sebenar. Nah, la tufattahu lahum abwa'us sama', tidak akan Tuhan buka pintu langit. Wala yadkhuluna jannah, tak masuk syurga pula akhirat nanti. Hatta sehingga yalijal jamalu fi sammil khiyaq. Unta boleh masuk dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, begitulah balasan kami atas orang-orang yang berdosa. Jadi maksud takbaru anha ini, takabur daripadanya, sombong ni, tak mau terima kebenaran. Jadi betullah takabur ni menolak kebenaran. Neh, tolak kebenaran. Dan ada juga ulama yang menambah dengan makna menghina orang lain. Nah, yang tidak sebenar. Kalau hina dengan sebenar apa? Hina dengan tidak sebenar. Neh, tapi yang kuat sekali maknanya menolak kebenaran. Dikeroyak ayat Quran hadis. Nah, heh, leok. Ha, tu takabur daripada ayat Allah. Takabur. Yang mula-mula sekali takaburlah penyakit ni. Hal lain tak ada lagi. Iaitu penyakit iblis. Nah, bila disuruh sujud, sujud belakang malaikat illa iblis. Apa? Iblis ni tak mau sujud. Wastakbara, dan sombong. Berasa lebih. Nah, dengan sebab kehebatan dirinya. Takabur. Terjemah Melayu, sombong. Orang luar panggil bongkak. Nah, sombong, bongkak. Kemudian benda ni. Riak. Riak ni kalau biasanya takrif yang terkenal, talabul manzilah fi qulubinnas bi a'malil akhirah. Kita menuntut pujian manusia dengan melakukan amal akhirat. Kita buat amal ni untuk akhirat sebenarnya. Amal dan akhirat. Tetapi kita nak kalau boleh dalam hati orang memuji kita. Itu dia panggil riak. Ngajar nak suruh orang kata pandai. Bukan nak sekali nak sampai ilmu kau kan. Ngaji nak suruh orang kata rajin. Nah, di awal nak suruh orang kata bagus. Nah, jadi imam nak suruh orang kata lebih pada orang lain. Tujuan-tujuan yang bukan kerana Allah. Ataupun benda-benda yang dibenarkan oleh syarak. Nah, jangan benda-benda ni merosak. Lihat. Nah. Imam Jurjani kata, ar-riya' tarkul ikhlas fil a'mal, meninggalkan ikhlas pada beramal. Maknanya ar-riya' diddul ikhlas, lawan bagi ikhlas. Ikhlas lillahi rabbil alamin, maka fahamlah tidak kerana Allah, kerana lain deh, kerana priti, kerana harta benda, tapi amalan akhirat. Kalau amalan dunia tak apa, riya' nak suruh orang puji. Kita cak kereta lawal-awal nak suara puji, orang tahu kat kita tak mau. Pasal kita buat molek. Ha, tu dah panggil riya. Dia amalan akhirat. Tak, baca Quran. Kerana manusia. Habis dah. Salakallahul azim. Dah buat cerita. Lepas tu bunyi perih-perih lipat belakang surah. Innalazina amanu. Orang mari belakang. Tadi nak orang ampun lelah. Ha, pasal tak ada orang. Ha, ni menyakit. Iblis itu, dia terguru malaikat. Kita benda kan. Nah, ayah kacang. Wali Allah Bala'ang Ibn Ba'ura. Lebah. Ini lebah dia. Dan kita bukan wali. Kuali yang ni. Jadi nak lawan takabur ni, kita kena ingat kita ni hamba. Maka tidak selayaknya orang yang pangkatnya hamba nak takabur. Kita datang daripada tempat yang hina. Asal surbi itu Adam. Kalau tanya Haji Mak, asal mana? Pasir Panjang tak kena. Dekat. Sulbi tu Adam. Paling jauh. Tak ada usul lah. Itu asal. Dalam ni dah tulang tokeng. Bukan molek. Pak duduk. Beriak cok belakang. Lepas tu turun pulak. Lalu kot pundi kecing. Lalu kot selorang. Kot zakat. Masuk pulak kot kerek tak ni. Ha? Bapak utuh saja. Comel ke orang karak. Ha. Tempat hina-hina berlaku. Nak lalu, nak jemerang. Tempat lalu kenderaan. Itu asal kejadian. History. Asal usul kita. Nak masuk dalam ni pula bukan gerengkong lah bro. Tak. Menuh dengan darah haid. Duduk dalam rahim. Makan pula darah haid. Tubik pula beruah dengan darah pula. Mesti tengok luga. Ha. Dengan tahik ngai kecil. Basuh pula. Ha. Jadi asal daripada mani yang yang hanya yang diluati nak duduk di dalam kandungan yang kotor, maka tak sabarlah kita takabur. Nah, tak sabar. Kita rasa kaya-kaya buat ni. Kita mari masih mari kaya tak. Banyak monge lipat dok. Siapa sini beranak akan lipat pun. Ha dok. Ha dah dok kata luar lipat dok. Namanya kejut mesti. Haya, akan lipat pun dok. Ha, anak pun ke apa? Tak ada. Datuk ke, menteri ke, raja ke, peraung ke, masih beranak selanyang mongeng. Apa kedana? Nak takabur apa? Kita berhajat pada Allah. Ya Yohanas, antumul fuqara, wallahu al-ghani. Hei manusia, mu, apa kedana? Basak terek. Aku yang kaya. Ingat tu? Tak. Makin mari takabur, mari rasa nak sombong, memang ia mari. Sebab syaitan kerja dia mencampurkan khotir-khotir yang tidak baik. Kita jangan sanggup, jangan layak. Mari kita tolak. Tolak tu mujahadah, satu pahala. Nak? Haa. Ini nak suruh. Haa, sombong dan sebagainya. Haa, riak ni, itu juga. Ingatlah dengan hadis-hadis Nabi. Bahawasanya orang yang kalau kita tunjuk amal kerana orang itu tidak lillah, maka kita akan bersusah payah mencari orang tu di hari kiamat nanti. Dan kita terpaksa minta pahala daripada dia. Ada yang ribuan tahun kita cari seorang. Bapa cari? Pasal dulu kita tunjuk lagak depan dia. Semayang sunat, tahajud, yang mulai kerana dia. Maka kita orang tak mau beri pahala. Tuhan kata mencari dalam mamak. Yang muduk tunjuk kerana dia. Itu bukan kerana aku. Kita cari. Ada yang cari 5,000 tahun di dalam peluh. Jumpa dengan mamak. Mamak kata aku tak boleh beri pahala. Ha, dia kata. Nah, ha, jadi tak payah lah. Patutlah bila kita nak buat satu amal, ikhlas dulu. Kita kena ingat. Batu niat, kena jaga-jaga dalam berniat. Nak turun ngaji, nak turun surat, berhenti atas tangga rumah, depan pintu rumah, mari dalam hati aku begini, kerana perintah Allah, cari redha Allah, aku nak dengar ilmu, nak keluar daripada gelap jahil, kepada terangnya ilmu pengetahuan. Lepas tu mari, tengah-tengah ni mari kot kot selah, salah, astagfirullah. Ha, syaitan kata, kena orang, kita jawab dalam tim dia bodoh mu, ayah kamu. Tawak mu, boleh pahala. Nah. Seorang laki-laki kahwin seorang perempuan dan perempuan yang kahwin itu punya hutang. Adakah suami termasuk orang yang menanggung hutang tersebut? Dah tanggung lah. Nah, hutang itu isteri lah tanggung. Bahkan isteri itu berhutang dalam jari isteri kita pun kita dah tanggung hutang dia. Dia isteri kita dah, dia pergi berhutang. Nampak? Kamu lah bayar apa yang bayar. Nah, bayar abang. Nah, tak ayo. Kalau kita nak bayar juga, sunat. Tolong bayar hutang isteri. Tak, tapi dia yang berhutang. Ni sebelum kahwin dengan kita lagi. Tak, dia lah bayar. Nah. Apabila seorang suami meninggal dunia, isteri dan anak tidak lagi menentu arah. Sebabnya sebelumnya, adakah si suami masih menanggung dosa anak dan isteri itu? Dia tanya, ayah mati dan suami mati. Anak, bila ayah mati, jadi longgar dah hukum. Masa ayah ada tutup aurat, anak pun tutup aurat. Tapi dah ayah mati dah tutup aurat dah. Nah, maka suami yang mati tidak menanggung lagi. Kerana bila dia tutup aurat ketika suami itu masih hidup, menunjukkan suami yang suruh tutup. Bila suami dah telah suruh tutup, dia telah menunaikan amanah yang dibebankan ke atasnya oleh hukum syarak. Kerana tiap-tiap suami di antara yang wajib disuruh pada keluarganya menutup aurat. Jadi menunjukkan dia takut ke suami. Bila mati suami, maka tidak lagi menutup aurat. Maka anak isteri lah yang tanggung pula dosa. Nah, suami telah terlepas. Kerana ketika hidup, dia menutup aurat atas perintah suami. Menunjukkan suami tak reda, dia mendedahkan aurat. Melainkan suami kata, kalau aku mati ni, bakat selanjang lah belaka dah. Ha, tu lain lah. Barulah dia yang tanggung kerana dia wasiat dengan benda muka. Tak, kalau aku mati takkan jibat-jibat lah. Kain belah lah belaka pulau. Tak, ha, tu lain. Tapi tak berlaku lagu tu. Jarang berlaku lagu tu. Ha. Ni PPTN ni ada pulau. Kali yang ke-8 dah. Eh, sabar dulu. Jawab ni dulu. Berapa nilai 1/4 dinar hisap potong tangan mengikut mata wang Malaysia? Ini bukan kita jawab, ni jawab agama. Dah? Dia 1/4 dinar hisap potong tangan ni dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Dah? Jadi dia mengikut akan dinar, dinar tanah Arab dia berubah-ubah. Dah? Jadi sekarang tak berlaku lagi potong tangan di sini, maka kita pun tak tahu berapa harga. Dah? Dia berubah-ubah macam berubahnya hisap zakat. Dah? Macam hisap zakat. Kadang-kadang 1000, kadang-kadang 800 potong tangan. 799 ringgit tak potong, tak cukup nisab. Dia ikut dinar, harga dinar. Kerana masalah nisab ini juga berlaku khilaf. Ada kata harga 1/4 dinar, ada kata 2 dinar, ada kata 10 dinar dan umpamanya. Jadi bila berlaku, bila jalan undang-undang hudud, sudah semestinya pakar-pakar kita pun akan menetapkan berapa nisab. Jadi tak berlaku lagi nisab. Kan nisab ni kerja kita nak supaya pemerintah yang ada sekarang ni bersetuju untuk mengembalikan hukum hudud dulu. Dah? Supaya menjadi sebagai perlembagaan. Satu hukum yang maha tinggi di dalam negara. Baik. Hukum seorang laki-laki memakai cincin swasta. Jawab dah ni swasta tau. Dia setakat yang kita dengar lah daripada ulama-ulama, fatwa-fatwa mufti, belum ada yang mengatakan harus pakai. Setakat yang kita dengar lah. Kalau ustaz ada. Ustaz ada dah kata boleh pakai. Tapi kalau mufti, kalau ulama yang muktabar, tak dengar lagi kata boleh. Yang kita dengar haram. Jadi kita kena kata haram dulu. Jadi siapa-siapa yang ada fatwa ulama-ulama yang muktabar, nah, yang mengatakan harus, maka tolong tunjuk kita, kita nak jawab lain kali ada khilaf. Kalau ni nak kata ada khilaf tak boleh. Sebab pendapat ulama muktabar, ulama besar yang kata tak apa ni hak kapung, ustaz kapung je. Nah, awak dah panggil khilaf gitu. Khilaf antara fuqaha dengan fuqaha. Ahli tarjih dengan ahli tarjih. Nah, imam dengan imam. Ni imam ulama besar, nampak ahli tarjih dalam fiqh, dia khilaf dengan ustaz, dengan guru kapung. Padahal ni khilaf lah gitu. Nah, macam orang kata gini. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Nahrafi, Hambali, sepakat mengatakan haram. Umpamanya dia kata ada khilaf pasal tok guru kampung tu kata boleh. Ada ni khilaf gitu. Nah, jadi setakat ni yang kita tahu, kita, bagi kita lah, belum lagi kita dengar ulama yang muktabar, kitab-kitab yang telah ditashih mengatakan haru. Yang kita duk dengar, yang kita duk tengok haram semata. Tok guru tani pun royak haram, dalam kitab pun royak haram. Kalau kitab kita nak tengok fatwa mufti Johor dijawab haram. Kalau kita nak tengok lagi kitab fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ulama besar Mekah, yang karang kitab Penawar Bagi Hati, dijawab swasta haram pakai. Kalau kita nak tengok lagi kitab Jawi, dalam kitab Pelita Penuntut, dua muka dia bahas masalah swasta. Dia kata haram pakai juga. Jadi setakat ni itulah yang kita boleh rayak. Tak? Dan ada berapa lagi kitab-kitab Jawi yang mengatakan tuasa ini tidak boleh dipakai kerana ada sedikit emas padanya. Maka kalau pakai sedikit pun, orang panggil memakai emas juga. Laki-laki ini adalah orang yang sedang memakai sedikit emas. Maka hukumnya, sedikit emas pada perhiasan ini tidak dibenarkan. Yang boleh sedikit emas pada peralatan ataupun nak menampal periuk-periuk. Pada perhiasan, kalau kita setakat kita tahu tak. Jadi siapa yang ada kita mengatakan, sebut dengan jelas suasa sin waw alik si malik, gitu. Kalau kita arak-arak hak lama, dia tak sebut jelas nama suasa, dia sebut haram pakai cincin emas walaupun sedikit. Sehingga Imam Nawawi sebut di dalam kitab Syarah Muslim, jikalau sedikit saja pada kerici cincin itu yang dibuat daripada emas, yang banyaknya daripada gelangnya adalah perak, maka hukumnya adalah haram juga kerana sedikit juga dikira sebagai pemakai emas. Nah, lagu tu. Jadi kita keluar daripada yang meragukan kepada yang tidak meragukan, kita beramal dengan hadis Nabi. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkanlah benda yang meragukan seperti ini kepada benda yang jelas. Yang jelas pula yang sunnah, iaitu Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih memakai cincin perak. Kenapa kita tak mau ikut Rasulullah? Bila Rasulullah pakai perak, perak adalah cincin yang terbaik. Nah, dalam kitab-kitab seperti Sarah, kitab hadis Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain mengatakan permata cincin Nabi, permata akik berwarna hitam. Jadi kita tiru Nabi. Nah, kalau kita umat Nabi, bila kita terlampau kasih pada Nabi, habis kita nak tiru gaya berpakaian, gaya cincin dan sebagainya. Tiba-tiba kita masih mempertahankan benda-benda yang yuri buka, yang meragukan kamu. Bahkan ada pula ulama yang telah menjelaskan dengan haram, maka tidak apa comel. Nah, tapi kalau orang nak rakal juga, tak apalah, mungkin ada ustaz dia kata boleh. Hak kita nak jawab bagi bagian kita. Tak, hukumnya adalah haram. Dan orang pernah tanya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dia tak jawab dengan haram. Dia kata usah rakal lah. Ni yang kita dengar, bukan mulut dia, orang pergi tanya dia. Dia pergi tanya dia pula, usah rakal lah. Nah, mulai usah bakar lah. Jadi Datuk Guru dia berkata dia usah bakar. Bakar hak sunnah. Jadi hak mana-mana ada, pelebur pergi bakar ke orang puan. Pergi bakar ke bini, buat loket banyak-banyak sikit. Tak, orang puan suka duduk dia. Atau pergi bakar kepada anak kita, hak perempuan, tak ada masalah. Atau anak lelaki yang masih kecil, tak apa pakai barang-barang lagu tu. Tak, bukan kata suruh tohok, jangan tohok, baik pergi kita cincin selesa. Tak, tiap-tiap dia orang. Nah, ni lah gitu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.